Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ikhwatana rahimani wa rahimakumullah, kita di akhir kitab Akhlaqul Ulama Abi Bakar Muhammad bin Husain Al-Ajuri rahimahullahu taala. Naam. Di akhir dari pembacaan ini, dengan keterbatasan kami yang menerjemahkan, kita berharap wasiat-wasiat beliau dalam atsar yang beliau sebutkan mengenai sifat-sifat ahli ilmi, orang-orang yang telah mempelajari ilmu dan memiliki ilmu, agar kita bisa mengamalkannya dan menjauhi sifat-sifat orang-orang yang mereka terfitnah dengan ilmunya. Belajar ilmu, memiliki ilmu, dan disematkan padanya gelar-gelar keilmuan, akan tetapi ilmu tidak nampak pada amalan dan ucapan serta akhlaknya. Na'udzubillahi min syarril fitan. Maka ini sebagai koreksian untuk kita semua. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain, man takhalaqa bihadhihi al-akhlaqi kanat awsafu tilkal awsaf allati taqaddama dhikruna laha wasfu man nafa'ahumullahu bil ilmi. Siapa yang berakhlak dengan akhlak-akhlak ini, maka sifatnya adalah sifat-sifat yang telah kami sifatkan penyebutannya, yang telah kami sebutkan sifat-sifat tersebut. Mereka ini adalah orang yang Allah berikan manfaat terhadap ilmunya. Ini isyarat dari pembahasan kita yang telah lewat. Seperti misalnya yang terakhir kita sebutkan, sifatnya seorang ahli ilmi tak merasa sungkan ataukah gengsi untuk tidak tahu ketika dia ditanya dan memang dia tidak tahu. Seorang alim hendaknya dia tawaduk di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan tidak sombong ketika dia diingatkan dari kesalahannya. Dan seterusnya dari beberapa pertemuan yang telah kita lewatkan dari atsar yang menyebutkan, sepantasnya demikianlah akhlak terpuji dari seorang yang telah belajar ilmu. Nah, apabila sesuai karakter-karakter yang ia lakukan, akhlak-akhlak yang dia amalkan, seperti yang telah kami sebutkan, itu adalah tanda orang yang Allah berikan manfaat terhadap ilmunya. Wa amma man kanat awsafuhu akhlaquhu al-akhlaqal madhmumah. Adapun orang-orang yang sifat akhlaknya merupakan akhlak-akhlak tercela, allati dzakarnaha, yang pula kami telah sebutkan hal tersebut diantaranya, ya, suka berdebat, tidak ada rasa na'am tawadu, melampaui batas dalam khusumah, ya, berselisih, tayyib, ambisinya adalah dunia. Maka kata beliau, la yultafat ila hadha, lam yultafat ila hadha. Yang demikian orangnya tak perlu dianggap, tidak usah ditoleh. Dia alim, dia ustaz, dia kiai, dia ulama, akan tetapi ilmu tak nampak pada akhlaknya. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah wa salamah. Wa taba'a hawah, dia mengikuti hawa nafsunya. Wa ta'adhama fi nafsihi, dia sombong. Wa tajabbara, angkuh. Walam yu'athiril ilmu fi qalbihi atharon ya'udu alaihi naf'uhu. Dan ilmu tak berbekas pada dirinya dengan bekas berupa manfaat. Wa kanat akhlaquhu fi katsirin min umurihi akhlaqu ahli al-jafa'i wal ghaflah, dan kebanyakan perilakunya, akhlaknya dalam banyak amalannya, dalam banyak muamalahnya adalah akhlaknya ahlul jafa'i wal ghaflah, amalannya orang bodoh dan lalai. Naam. Wa sa'adhkuru min akhlaqil jafiyah ma idza tasaffaha nafsahu man kharaja 'anil akhlaqi syarifah. Dan kami akan menyebutkan beberapa di antara akhlaknya orang-orang jafiyah, orang-orang yang jafiyah, yang seandainya orang yang demikian dia membaca, mengoreksi, menelaah untuk dirinya, akan mengetahui bahwasanya ia telah keluar dari akhlak yang mulia. Waridha li nafsi bil akhlaqid daniah, dan dia akan memahami bahwa dirinya adalah termasuk orang yang telah na'am berakhlak dengan akhlak yang rendahan. Allati la tahsunu bil ulama'i, yang tak sepantasnya itu ada pada seorang ulama. Alima annaha fihi, dan dia akhirnya mengetahui bahwasanya perbuatan-perbuatan tercela itu juga ada pada dirinya. Wa syahida ala nafsi bidzalika, sehingga dia bisa menjadi saksi kalau ternyata perbuatannya juga tercela. La yumkinuhu daf'u dzalika, yang tak mungkin dia bisa menolaknya. Wallahul azim mutali'un ala sirihi, dan hanya Allah lah yang maha agung, yang maha mengetahui, mengawasi apa yang menjadi rahasia tersembunyi bagi setiap orang. Naam. Setiap kita bisa bicara, bisa mengatakan untuk orang lain, akan tetapi bagaimana dengan diri kita? Bagaimana ketika kita sendiri? Bagaimana ketika kita tidak ada yang mengawasi? Saat orang-orang mereka sibuk dengan ibadah dan bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, di mana kita? Saat orang-orang mereka istirahat untuk menjauhkan dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, di mana kita? Di saat hamba-hamba Allah mereka mendekatkan diri, di saat-saat Allah mendengarkan doa seorang hamba antara maghrib dan isya, antara azan dan iqamah, ya, sholat yang satu menuju sholat yang lainnya, di saat sepertiga malam, di saat saat itu utama, di mana kita? Kita masuk dalam kategori mana? Apakah yang termasuk dengan akhlak yang mulia yang beliau sebutkan ausaful ulama, ataukah masuk dalam kategori ausaful akhlaki ahlil jafa, karakternya orang yang bodoh, yang kaku? Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini masing-masing kita hendaknya menjadi koreksi, dan hanya Allah lah yang tahu tentang diri kita, ya. Dan bersegeralah kita untuk kembali kepada Allah dengan istighfar kepadanya, meminta pertolongan kepadanya untuk diberi kemampuan untuk segera berganti dengan akhlak yang mulia. Jangan sampai orang menegur kita, karena ditegur itu tentunya karakter manusia berat. Maka kata beliau, baca Seandainya engkau membaca, kalau engkau tahu dirimu itu tak berakhlak mulia, akan sadar bahwasanya engkau selama ini telah meridhai untuk dirimu akhlak yang tercela. Engkau mempelajari ilmu, ternyata engkau tak sepantasnya menjadi orang yang disematkan ilmu padanya. Fala haula wala quwata illa billah. Fa min sifatihi, di antara sifatnya adalah an yakuna aktsaru hammihi ma'ashahu min haitsu nuhya anhu makhafatal faqri an yanzila bihi la yaqna'u bima utiya mustabti'an lima lam yajri bihil maqduru an ya'tiya an ya'ti. Orang tersebut di antara karakternya yang buruk, yang ilmu itu tidak memberi manfaat pada dirinya. Barakallahu fikum. Sebelum saya teruskan, kembali saya mengingatkan barakallahu fikum, ini yang kita baca adalah untuk mengoreksi diri kita masing-masing ya. Kenapa? Karena kebanyakan orang mereka banyak ilmu tentang masalah pokok-pokok agama, ibadah, fikih, ya kan, tauhid, akidah. Di antara kita mungkin sudah mempelajarinya. Dan kebanyakannya itu melihat untuk orang lain. Ketika orang lain salah, tidak melakukan yang baik, koreksiannya itu cepat. Ya. Seolah-olah dia kayak pengawasnya. Naam. Seolah-olah dia adalah orang yang memperhatikan secara kontinu. Itu untuk orang lain, tapi bagaimana untuk dirinya sendiri? Naam. Maka barakallahu fikum, ini adab dalam mempelajari ilmu. Adab ketika ilmu itu sampai pada diri kita, adab ketika kita itu telah belajar ilmu agama. Maka yang kita waspadai adalah ilmu itu tidak bermanfaat. Qala rahimahullah, beliau mengatakan di antara sifatnya adalah kebanyakan himmahnya, semangatnya adalah mengurusi kehidupan dunia dia, ma'asyahu, kehidupan dunianya, bagaimana ma'isyahnya, pendapatannya. Sehingga kalau dia dilarang dari perkara-perkara yang seharusnya dia meninggalkan, dia khawatir miskin, tak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan rezeki padanya, menganggap lambat apa yang dia berharap untuk mendapatkannya. Aduh, kalau saya begini terus susah dapatnya. Naam. Cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ya, karena yang dipikirannya adalah setan. Yang dipikirannya adalah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, menganggap yang baik itu susah, mustabtian, ketika itu tak sesuai hawa nafsunya. Naam, waspada. Terutama kita barakallahu fikum yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk duduk bermajlis sebagai talibul ilmi, yang orang tua kita mendukung kita untuk belajar. Dan kita para orang tua yang bisa dimudahkan oleh Allah untuk bisa mendekat kepada ma'had, meninggalkan kerabat kita yang jauh di sana, tinggal dekat agar bisa baik diri kita, anak kita. Maka kita perhatikan kemana semangat kita, untuk apa perkara orientasi kita, perkara penting kita, prioritasnya apa. Naam. Jangan sampai kita merasa fakir, tak merasa cukup dengan pemberian Allah, menganggap lambat rezeki yang datang kepada kita lantaran kita dekat dengan pondok. Fala haula wala quwata illa billah. Kemudian kata beliau, asyughlu bidunya daimun fi qalbihi. Orang yang demikian hatinya sibuk dengan urusan dunia, terus menerus. Ya. Terus menerus sibuk dengan urusan dunia. Wa dzikrul akhirati khatarat. Adapun mengingat akhirat ya kadang-kadang saja. Yatlubud dunya bitabi wal hirsi wan nasabi. Wa yatlubul akhirata bitaswifi wal muna. Menuntut perkara dunia dengan susah payah, capek, semangat dan menyiapkan semua usaha. Menuntut perkara akhirat dengan cara taswif, nanti ajalah. Dan andai-andai. Ya berangan-angan. Naam. Ya enak kamu begini. Lah saya. Ya nantilah. Naam. Kenapa? Kurang semangat pada dasarnya, kurang hidayah pada dasarnya. Dia berada di jalan yang kurang baik. Maka barakallahu fikum. Perhatikan ciri yang beliau sebutkan di sini. Yadhkuru raja'a 'inda dzunub fayatibu nafsahu bil maqami 'alaiha. Senantiasa beralasan dengan roja, ya, berharap Allah memaafkan ketika dia melakukan dosa, menghibur dirinya untuk terus menerus di atas kemaksiatan. Naam. Ya insyaallah lah, tinggal di pondok tidak akan berbuat syirik. Yang penting kan tidak syirik. Inna allaha lan yaghfiru an yushraka bih, katanya. Pakai dalil lagi. Allah kan tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik, mengampuni selain itu. Ya, yang penting enggak syirik. Naam. Menghibur diri. Naam, berterus-menerus melakukan kemaksiatan. Wa yadhkurul ajza inda ta'ah, tapi beralasan wah saya enggak mampu, lemah dalam urusan ketaatan. Hina hama biha fayanzajiru anha. Naam, ketika dia pengin melakukan perkara yang baik sehingga dia terjauhkan. Urusan yang maksiat dia menghibur dirinya, ya nanti dapat maaf, nanti diampuni, ya nantilah tobatnya. Tapi giliran dia harus beramal kebaikan, dia merasa lemah, tidak mampu, tidak ada biaya, ya kan? Nah, dan menganggap orang lain yang lebih enak, yang lebih ringan, dan dia masih berhalangan. Wa yadhunnu annahu muhsinun billahi dhanna, dan dia mengkategorikan dirinya, menganggap dirinya sebagai orang yang sudah bersikap jujur dalam beragama, husnudzon kepada Allah, berbaik sangka dan berbuat baik dalam agama Allah. Wa annahu yathiqu bihi fil afwi. Naam. Dan ia sudah menganggap dirinya orang yang bergantung kepada Allah dengan penuh rasa maaf. Artinya dia udah yakin banget seolah-olah maaf Allah itu sudah dikapling sama dia. Kalau Allah maafkan saya sih. Sehingga tak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya diri dengan kesalahan yang dia lakukan, percaya diri dengan ketaatan yang dia tinggalkan. Seolah-olah ketaatan itu untuk orang lain. Pada diriku tidak ada kesalahan. Naam. Wa yattaribu qalbuhu wa yastagilu bi talabi rizqihi wa qad amara bi tumaninati wa qad umira bi tumaninati fi ila rabbih. Naam, cerai berai hatinya. Yastagilu bi talabi rizqihi wa qad umira bi naam. Urusan orang yang demikian berantakan, cerai berai, kontradiksi. Dia sibuk memaksakan dirinya mencari rezeki, bersusah payah padanya, padahal dia diperintahkan untuk tumakninah, tenang, menerima apa yang telah menjadi pembagian Allah. Jangan merasa gelisah dan berputus asa terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa yatma'inu wa yaskunu 'inda dzikril maut, dan dia diperintahkan untuk wa yastaghilu qalbu wa yastaghilu bi talabi rizqihi wa qad umira bi tumaninati fihi ila rabbih. Dia keadaannya kacau dan sibuk mencari urusan rezekinya, padahal dia diperintahkan untuk tetap tumakninah, tenang dalam pembagian rezeki Allah dan menerimanya. Wa yatma'innu wa yaskunu 'inda dzikril mauti wa qad nadiba ila an yakhafahu. Dan dia menjadikan dirinya tetap tenang, adem, ayem, ya. Tidak merasa ada masalah dalam urusan kematian. Padahal dia diperintahkan untuk takut kepada Allah, jangan sampai maut mendatanginya dalam keadaan dia belum taubat. Dalam urusan ketaatan harusnya dia bersegera diperintahkannya. Dalam urusan rezeki hendaknya dia naam qanaah, tumaknina. Naam. Wala yaskunu indal hadari wal khaufi min ajli rizqihi wa qad dominalah. Naam. Dia tak merasa tenang ketika ditegur dari kemaksiatan, dan tidak merasa tenang ketika dia naam diingatkan untuk takut kepada Allah agar bersegera melakukan kebaikan, min ajli rizqihi, lantaran dia mencari kerjaan. Jadi kalau urusan pekerjaan dibenturkan dengan perkara maksiat, ah saya masih butuh, Kalau dalam urusan pekerjaan dibenturkan dengan masalah ketaatan, dia bilang apa? Nanti saja. Barakallahu fikum. Waqad dhamina lahu, padahal itu adalah perkara yang ada jaminannya dari Allah. Perkara apa? Rizki. Biqad bi rizqihi. Orang itu telah ditetapkan rizkinya oleh Allah ketika dia ada di dalam rahim seorang ibu. Yang ada jaminannya dia merasa galau, sedih. Yang tidak ada jaminannya dia merasa nyantai. Wa aminahullahu min an yafu tahu ma qaddara lahu. Naam. Dan dia merasa tayyib. Dan itu perkara yang telah diberi jaminan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keamanan dia dari permasalahan-permasalahan yang sudah ditakdirkan tersebut. Fama aminahullahu minhu ya khaufuhu. Orang yang demikian ini terhadap perkara yang mendapat jaminan dari Allah dan keamanan darinya, dia malah khawatir. Khawatir enggak dapat urusan rezeki. Wa ma khawafahu Allahu minhu aminahu. Dan perkara yang Allah perintah untuk dia merasa khawatir kalau dia enggak dapat, untuk dia khawatir kalau dia kurang baik masalah amal soleh, malah dia merasa tenang-tenang saja. Urusan kemaksiatan ditunda, urusan ketaatan, urusan kemaksiatan dia tidak merasa bersalah, urusan melakukan ketaatan dia menundanya. Yafrahu bima atahu Allahu minad dunya hatta yansa bi farhihi syukra rabbih. Dia merasa bangga dengan dunia yang dia miliki, yang Allah berikan padanya, sampai dia lupa karena senangnya untuk bersyukur kepada Allah. Wa yaktamu bil masabibi hatta tushgilahu anir ridha an rabbih. Dan dia bergelimang, naam, dan dia tertipu, tertutup dengan musibah yang ada. Ketika dia tertimpa musibah, sampai dia lupa kalau dia sudah berada dalam takdir Allah agar dia ridha. Naam. Perkara rezeki yang dia dapat harusnya dia bersyukur, perkara musibah yang sampai pada dia seharusnya dia sabar dan ridho atas ketetapan Allah. Yakin Allah tidak menetapkan pada dirinya kecuali yang terbaik untuk dirinya, dan pasti dia mampu melaluinya. Enggak begitu. Kenapa? Karena terbentur dengan hawa nafsunya. Inna batsuna ibatun sabaqo ila qalbihil faza'a. Al faza'a ilal ibadi wal isti'anati bihim. Kalau dia tertimpa musibah, bersegera bersandar kepada manusia dan mengeluh padanya dan minta bantuan. Ya, ngemis, merengek, meratap bukan kepada Allah. Yatlubu min rabbil farha faraja idza ayyisa minal faraji min qablil min qibalil khalqi. Baru dia mengharap kepada Allah pertolongan kalau dia tak ada lagi harapan untuk minta bantuan kepada para makhluk. Fa in tama'a fi dunuwi ila makhlukin nasiya maulah. Tapi ketika ketamakannya terturuti untuk bisa mendapat dekat, kedekatan dengan para makhluk, dia ganti lupa kepada Rabb-nya, kepada Allah. Manistana ilai ma'rufan ghaliba ala qalbi hubbal na'am hubbul mustani ilaihi. Apabila ada yang berbuat baik kepada dirinya, maka rasa sungkan, rasa senang itu mendominasi kepada pemberi itu. Wasyaghula qalbuhu bidzikrihi. Kemudian dirinya sibuk mengingat-ingat siapa aja yang sudah berbuat baik kepadanya, siapa aja yang enggak berbuat baik padanya, diingat-ingat terus. Naam. Wa alzama qalbahu hubbahu wa syukrahu. Dan dia memaksa dirinya untuk terus mengingat orang-orang tersebut, siapa yang sudah ngasih, apa yang harus saya berikan untuk dia. Nasin fi jami'i dzalika rabbahu. Dalam setiap peristiwa itu, ketika dia ditimpa musibah, ketika dia dibantu orang, ketika dia mengemis dan tidak diperhatikan orang, kata beliau, orang yang demikian lupa pada semua urusannya kepada Allah. Yafkulu alaihi badlul qalimi malihi liman la yukafi alaihi illa rabbah rabbuh. Berat untuk mendermakan sebagian hartanya untuk orang yang tak membantu dia pada sebuah perkara, padahal tidak ada yang membantu perkara itu pada dirinya kecuali Allah. Ya, karena dia teringatnya, terikatnya pada orang yang sudah berbuat baik pada dirinya saja. Jadi kalau ada orang butuh bantuan terhadap kemudahan yang dia miliki, dia memiliki sebagian rezeki, orang butuh, kata beliau, dia merasa enggan, berat untuk mendermakan sedikit dari sebagian harta. Padahal tidak ada yang memberikan itu untuk dirinya kecuali Allah. Wa yakhifu alaihi badlul katsir liman yukafi'uhu. Dan dia merasa ringan, royal, walaupun dia boros dan banyak mendermakan pada orang yang telah berbuat baik pada dirinya. Siapa yang bantu, royal. Siapa yang enggak dekat dengan dianya, pelit. Aw ya'mula minhu manfa'atan fid dunya, atau dia melakukan hal demikian terhadap orang yang masih diharapkan, oh dia masih punya dunia. Kalau saya melakukan hal ini, nanti akan mencair untuk dirinya. Dia akan berbuat baik pada orang yang ditoleransi dirinya, itu akan memberi manfaat untuk dirinya. La haula wala quwata illa billah. Ya samu fi man ahabba fayamdahuhu bil batil. Melakukan dosa terhadap orang yang dia cintai dengan terus memujinya, padahal itu kebatilan. Apa namanya? Menjilat ya. Ada orang berbuat baik pada dirinya, terus dipuji-puji, padahal dia salah. Iya, menjilat ya, terjemahannya begitu ya. Mengharapkan kebaikan orang yang berbuat salah dengan terus memuji dia. Kenapa dipuji padahal dia salah? Punya duit. Punya jabatan, punya manfaat untuk dirinya. Ada yang dia harapkan. Wa ya'silaha fi man yaghdhuhu fayadhummahu bil batili, dan bermaksiat kepada Allah terhadap orang yang dia benci, mencelanya dengan cara yang batil. Dia orang baik, tapi dia cela. Kenapa? Karena dia enggak suka bermaksiat kepada Allah dengan mencela orang yang dia benci, padahal dia baik. Dicari-cari kesalahannya. Kamu hari demikian-demikian melakukan ini. Tatabu'ul utharat, cari-cari kesalahannya. Yaqta'u bidzunun, menghukum orang dengan kepastian padahal dia enggak punya bukti. Wa yuhaqqiqu bituham, dan memastikan hukuman pada orang padahal dia baru pada tuduhan saja. Ini keadaan orang yang terfitnah, barakallahu fikum. Ya. Kasihan. Kasihan kalau itu diri kita. Kasihan kalau itu orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka sekali lagi kita membaca bukan untuk cari-cari kesalahan orang. Kita membaca ini agar kita mengingat sejauh mana sih saya sudah mengamalkan. Ternyata yang demikian itu adalah afat, cacat ketika orang dekat ilmu tidak mengamalkan. Tidak ada kepedulian. Ada hukuman yang parah bagi orang yang dia tidak peduli tentang ilmu. Kalau gitu enak jadi orang awam saja, Ustaz. Yang dekat saja bisa begini, lebih parah lagi kalau udah tahu ilmu malah menjauh. Apa yang akan kita katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? La haula wala quwata illa billah. Yakrahu dzulma man yantasira li nafsihi. Dia membenci adanya kedzaliman pada orang yang telah membantu dirinya. Aw yang surahu minal ibadi ghairihi wa yakhifu alaihi dzulma man la nasira lahu siwa rabbuhu. Dia membenci orang yang menyakiti para penolongnya. Kalau ada orang berbuat baik diri pada dirinya kok disakiti, bela mati-matian. Atau menolong orang tersebut dari kedzaliman orang lain dan merasa ringan mendzalimi orang lain karena dia tidak mau menolong dirinya. Padahal perkara tersebut dia dibebaskan, dimudahkan, bukan pertolongan si hamba Allah yang suka membantu dia. Itu kemudahan dari Allah. Iya kan? Orang dapatkan rezeki, dibebaskan dari kesusahan, itu adalah kemudahan dari ketetapan Allah yang telah ditakdirkan untuk itu rezeki sampai pada dirinya. Tak perlu dia menjilat pada orang lain. Tak perlu itu menjadikan barometer ukuran dia. Yang menolong dia dibaikin, yang gak mau menolong dia di naam mucilin, disusahin. Naam. Yathqulu alaihi dzikr wa yakhifu alaihi fudulal qaul. Berat lisannya untuk berzikir, ringan lisannya kalau urusan ngomong. Ngomong apa? Ngomong apa aja waktu siang, waktu malam tanpa memperhatikan rem. Tahu rem ya? Yang di motor, di ban ya, kalau dipencet membuat pelan itu loh. Iya, tahu ya. Nah, cuma sayangnya di lisan memang enggak ada remnya. Ya. Perlu order kayaknya ya. Diorderkan naam rem untuk lisan. Untuk urusan zikir lisannya susah. Naam. Untuk urusan ngomong yang enggak ada faedahnya lancar sampai kelebihan. In kana fi raqa ifariha walaha wasa wa taqa wa baqa wa inzala an raqa shaghula qalbuhu anil wajibat wa dhanna anna an la yafraha wa la yamraha abada. Apabila dia dalam keadaan mudah, maka dia bergembira, bangga, berfoya-foya, sombong dan melampaui batas. Kalau lagi sehat, enak, banyak duit, lupa yang baik-baik, lupa keutamaan. Akan tetapi kalau hilang kemudahan itu dan diganti dengan kesusahan, maka dia sibuk hatinya, lalai dari perkara wajib, enggak lagi melakukan kewajiban. Naam. Dan dia menjadi orang yang tak pernah merasa bahagia selamanya. Ya. Enak kamu, saya ini orang yang sulit. Terus yang disebutkan kepada orang sulitnya. In maridha sawafat taubah, kalau dia sakit menunda-nunda taubatnya. Wa adharun nadamah, tapi menampakkan penyesalan. Ya. Urusan investasi kenceng, urusan bicara dunia kenceng, urusan bicara akhirat seret. Giliran tiba musibah, nunda-nunda taubatnya. Giliran diingatkan kesalahan, cari-cari alasan. Naam. Tapi dia menampakkan penyesalan. Aduh, ini saya nyesel kemarin begini. Nyesel bukan untuk kembali pada yang baik, tapi untuk menampakkan kebaikan di hadapan manusia, seolah-olah dia orang yang nyesel. Wa ahada an la yauda, an la yauda, dan menampakkan ia orang yang tak akan kembali pada kesalahannya. Wa in wajada rohana qadal ahda, tapi sebaliknya kalau dia enak kembali urusannya, lapang kembali, dia batalkan itu janji. Wa raja'a min qarib, kemudian dia kembali melakukan perbuatan-perbuatan itu di waktu yang dekat. Wa in khafal khalqa wa raja dunyahum ardahum bima yakrahu maulah, kalau ia takut pada seorang hamba dan mengharapkan dunianya, maka dia berusaha membuat rela dengan cara apa saja, walaupun itu harus membuat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in khafallaha kama yaz'um lam yurdihi bima yakrahul khalqa, sebaliknya kalau dia mengklaim takut kepada Allah, maka ia tak berusaha untuk meninggalkan perkara yang dimurkai manusia agar dapat ridho Allah. Kalau ingin dapat ridhonya manusia, dia rela melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah. Tapi tak sebaliknya, kalau dia mengklaim ingin mendapatkan keridhaan Allah, takut kepada Allah, tidak melakukan hal yang dibenci oleh manusia, tetap dompleng asal ada manfaatnya. Yasta'idzu billahi min syarri man huwa fauqahu minal ibad wa la yu'idzu minhu man huwa dunahu minal khalqi min syarri nafsihi. Dia tidak berlindung kepada, dia berlindung kepada Allah untuk naam yasta'idzu billahi min syarri man huwa fauqahu minal ibad. Dia berlindung kepada Allah dari tertimpa keburukan orang lain yang dianggap lebih di atasnya dari kalangan hamba Allah, tapi dia tak mau berlindung kepada dirinya, kepada Allah, dari orang yang lebih di bawahnya, yaitu hawa nafsunya, dirinya sendiri. Maksudnya orang lain dia akan memberi rezeki dia, harapan dunia dia. Dia berlindung kepada Allah agar itu lancar, jangan sampai ada masalah sama dia. Tapi tidak untuk urusan diri dia. Dia lupa, itu orang di atasnya, itu urusan Allah. Dia minta perlindungan dari orang yang di atasnya, dari makhluk yang dia tak bisa menguasainya. Tapi yang dia bisa kuasai yaitu dirinya sendiri. Dia tak mau berlindung kepada Allah dari naam kejelekan dirinya. Naam. Shifa'uhu fi imdha'i ghaidhihi wa in kana mimma yuskhitu rabbahu. Obat yang ada dirinya yang bisa menghilangkan kemurungannya adalah itu semuanya, walaupun itu perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rabb-nya. Yang duru ila man fadula alaihi minar fir rizqi fayastaqilu ni'ama rabbih. Dia terus melirik pada orang yang lebih banyak hartanya, lebih banyak dalam hal rizkinya, sehingga dia melupakan, menganggap enteng rizki Allah yang telah diberikan pada dirinya. Fala yaskurahu, dia tak mensyukurinya. Wala yang duru ilaman wadunahu fil aishi fayaskuran ni'mata. Dan tidak pula dia melihat pada orang yang lebih di bawahnya dalam urusan kehidupan, pendapatan, pekerjaan, sehingga dia bisa terbimbing untuk bisa mensyukuri nikmat Allah. Yatasyaghalu bil fuduli anis salawati ila akhir awqatiha. Naam, dia menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara tidak berfaedah dari melaksanakan sholat-sholat fardu sampai dia terlewatkan waktunya, akhir waktunya. Fa in sholat-sholat lahian an sholatihi, kalaupun dia mau melaksanakan sholat dalam keadaan lalai dalam urusan sholatnya. Ghairu mu'azzimin limaulahu idha qama baina yadayhi, hilang rasa penghormatan kepada Allah, pengagungan padanya ketika dia sholat, meninggalkan jamaah, mengakhirkan sholat itu kalau ingat, iya, dan dia melakukannya, hilang tumakninah dan kekhusyuannya. Intola imamuhu sholata mallaha wadammahu, kalau imam sholatnya panjang dia malas. Siapa yang imam sholat panjang dia cari, kalau imamnya dicari tapi untuk dia cari imam yang lain, ya jangan sholat di situ, sholatnya panjang. Nah, membuat dia malas karena panjangnya. Nah, dan dia mencela imam tersebut, jangan imam yang itu, kalau imam itu lama. Nah, cari yang lain aja masjidnya. Merendahkan. Wa in khaffafaha ihtanama khifatahu wa hamidahu. Tapi sebaliknya, dia kalau dapat imam yang sholatnya pendek, memanfaatkan kependekannya dan memuji-mujinya. Qalilud du'a ma lam tangzil bihi syada'id wal 'ilali. Sedikit pengharapannya kepada Allah, doanya dan bergantungnya padanya selagi tak ada musibah yang menerima dia. Kapan dia doa? Kalau pas sakit, kalau pas urusan keluarganya susah. Ya. Fa in da'a fa biqalbin mashghulin bidunya, kalaupun berdoa dia sudah sibuk urusannya dengan dunia. Qala Muhammad bin Husain, hadhil akhlaq wa ma yushbihuha taghlibu ala qalbin man lam yantafi bil ilmi. Al-Imamul Ajuri beliau mengatakan inilah akhlaknya. Inilah akhlak-akhlak dan yang semisalnya yang mendominasi orang yang hatinya itu tidak diberi manfaat dengan ilmu. Fa bainahu wa muqarinun li hadhil akhlaq idragibat nafsahu fi hubbi syarafi wal manzilati wa ahabbal mujalasatal muluki wa abna'id dunya. Naam. Di saat dia suka ataukah melakukan akhlak-akhlak yang tercela ini, di waktu itu pula dia memotivasi dirinya, menyemangati dirinya, menghiasi dirinya untuk cinta kedudukan, cinta popularitas, senang disanjung, senang kelihatan kalau dia melakukan amal kebaikan, dan menyukai untuk berada di sisi-sisi orang terpandang dari kalangan penguasa, ya pemilik harta. Fa ahabba an yusyarikahum fi ma hum fi min rokho min rukhiyin min rukhiyaihim. Naam, dan dia menyukai kalau dia bisa bersekutu bareng-bareng dengan mereka, orang-orang yang punya jabatan, punya kedudukan, punya kemewahan, bisa beserta dengan mereka dalam permasalahan kelapangan penghasilan. Min mangzilin bahiyin wa markabin hani, suka bersama mereka agar mendapat rumah yang lapang, mendapatkan kendaraan yang mewah. Wa khadimin sariyin wa libasin layyin, agar pula mendapat sama dengan mereka dalam urusan adanya pembantu dalam semua urusan. Jadi menyaingkan dirinya dengan orang-orang kaya, dia punya pembantu, dia juga bergaya demikian. Harapan dia, padahal dia mengetahui itu perkara yang keliru dalam kondisi dia. Dia mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang-orang tersebut, memiliki pembantu yang nurut, memiliki pakaian yang lembut, walibasin layyin, wa firasyin na'imin, memiliki pembaringan yang enak, wa ta'amin syahi, dan makanan yang lezat. Wa ahabba an yuksha babuhu wa yusma'u qawluhu wa yuta'u amruhu falam yaqdir alaihi ila min jihatil qada'i fatalabahu. Dan dia menyukai kalau orang-orang itu berjubel di pintunya untuk menganggap dia itu orang penting, bertamu, nyari tanda tangan, ya, nyari syafaat, nyari pemecahan masalah. Naam. Jadi orang sibuk. Naam. Tayyib. Dan dia menyukai kalau orang itu datang kepada dirinya dalam keadaan di bawah, karena dia bisa berbuat baik pada mereka untuk sombong. Naam, untuk merasa penting. Dan dia mengharapkan untuk orang untuk selalu didengar ucapannya, untuk ditaati perintahnya. Dan dia tidak melakukan itu kecuali dia harus, naam. Dan kalau dia tidak melakukan tidak mendapati itu kecuali dia harus, naam, menjadi seorang pejabat, maka dia akan mengejar itu. Ya, gimana supaya itu enggak bisa tercapai? Ada orang yang datang ke rumahnya sibuk dengan banyak urusan, ya. Kalau nyuruh didengarkan. Naam, kalau ngomong diperhatikan. Tayyib. Bahkan karena dia memiliki ilmu, memiliki pengetahuan dalam masalah agama, waliyadzu billah, kita berlindung kepada Allah dari keadaan yang demikian. Kalau seandainya kalau dia harus terseret dalam urusan jabatan, dia akan nyari itu. Walam yumkinuhu illa bibadli dinihi, padahal tak mungkin untuk menempuh jalan itu kecuali dia akan membinasakan, menghinakan agamanya. Fatadallal lil muluki wali atba'ihi, maka dia menghinakan dirinya di hadapan para raja dan para pengikutnya. Wa khadimahum binafsihi, dan dia rela menjilat kepada mereka dengan kemuliaan dirinya sebagai penuntut ilmu, sebagai orang yang faham sunnah. Wa akramahum bi'malihi, dan dia berusaha menjilat mereka dengan harta yang dia miliki. Wa sakata'an qabihi ma dhahara min maknakirihim ala abwabihim wa fi manazilihim wa qalihim wa fi'lihim, dan mendiamkan dari buruknya apa yang dia lihat dari kemungkaran-kemungkaran terhadap orang-orang yang dia menjilat pada mereka, itu dilihat ada di rumah-rumah mereka, di pintu-pintu mereka, bahkan itu dilihat dari ucapan dan perbuatan mereka. Diam, ya, gak urus. Kenapa? Sedang ada yang diharapkan, kata beliau. Tsumma zayyana lahum katsiran min qabihi fi 'alihim bi tawilihil khata' liyuhassina mawqi'ahu indahum. Kemudian dia berbicara menghias-hiasi kebanyakan perbuatan buruk para orang yang dia menjilat padanya, orang yang dia mengharapkan kemewahan darinya, orang yang dia mengharapkan kebaikan darinya dari kehidupan dunia. Ya, dia itu melakukan keburukan, tapi dia berusaha menghias-hiasi keburukan mereka dengan mencari-carikan takwil, alasan-alasan atas kesalahan mereka, agar dirinya dianggap baik di sisi orang-orang yang dia harapkan kebaikan dunianya. Falamma fa'ala hadza muddatan tawilah wastahkama fihi al-fasad wallahu al-qada. Setelah periode menjilat tadi, ya, mengharapkan kebaikan para pejabat, memuji dalam kesalahannya, ia bersikap royal pada orang yang dia royal padanya dengan harapan agar mereka berbuat baik pada dirinya dan menggelontorkan harta pada dirinya dari orang-orang yang memiliki harta. Naam, dia melakukan perbuatan-perbuatan itu, pujian-pujian itu terhadap orang yang melakukan kesalahan dari para pejabat, penguasa serta orang-orang yang memiliki harta, tujuannya agar mereka berbuat baik pada dirinya dengan kemuliaan dunia yang dia harapkan. Nah, kalau periode ini lama dia lakukan, kemudian keburukan-keburukan mereka itu sudah banyak para penguasa tersebut, dan dia akan binasa dengan keburukan itu yang tersebar. Gak ada jalan lain kecuali ngangkat si tukang puji ini untuk jadi penguasanya dalam hal hukumnya. Naam, wallahul qadha. Sehingga para penguasa, para pejabat, orang-orang penting yang memiliki harta tersebut dengan terpaksa ngangkat dia sebagai juru kuncinya, ya, jadi penguasanya, jadi apa kalau sekarang hakimnya, supaya dia nggak dituntut, kasih dia. Nah, orang yang terfitnah dengan ilmunya, sekalipun dia memiliki pengetahuan tentang kesalahan, akan tetapi ketamakan dia menyebabkan dia harus menjual agamanya untuk mendapatkan kedudukan, maka dia akan lakukan itu. Waliyadzubillah. Fadzabahuhu bighairi sikkin, maka ia tersembelih tanpa harus pakai pisau. Hadis tsabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man walal qada'a. Naam, siapa yang ia menerima posisi sebagai qadhi? Qadhi kalau di negeri kita hakim, orang yang memiliki kekuasaan, kewenangan untuk memutuskan sebuah masalah dan berhak mengeksekusi kesalahan dia. Itu disebut qadhi. Naam. Kalau yang nuntut dan menerangkan hukum namanya jaksa kan di sini. Kalau hakim yang memberikan keputusan. Nah, kalau hakim dalam bahasa Arabnya itu adalah jaksa menurut kita. Kalau qadhi itu yang memberikan hukuman atas kesalahan yang telah diajukan. Nah, orang yang terfitnah dengan ilmunya tak memberi manfaat terhadap yang dia ketahui, dia akan mengejar untuk menjadi qadhi agar dia selamat dunianya. Nah, maka dikatakan Nabi, orang yang mencari kedudukan qadhi maka dia akan terjatuh seperti halnya orang yang disembelih tanpa harus pakai pisau. Dianjurkan menyembelih pakai apa? Pisau, supaya cepat mati. Tapi orang yang tersiksa, hewan yang tersiksa itu kalau disembelih menggunakan kayu, ya, potongan batu yang gak tajam, atau pisau yang tumpul. Artinya itu siksaan, artinya itu musibah. Maka yang ia mengharapkan kekuasaan menjadi qadhi dalam keadaan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, keadaan dia mengetahui penyimpangan-penyimpangan tersebut, maka mereka, para penguasa itu pada hakikatnya telah menyembelih dia tanpa menggunakan pisau. Fasorat lahum alaihi minnah azimah. Naam, maka mereka para penguasa itu melakukan itu karena mereka telah memiliki jasa yang, dia memiliki jasa yang besar terhadap para penguasa tersebut. Wajib alaihi syukrahum. Tapi sebaliknya, orang yang demikian keadaannya justru mewajibkan dirinya berterima kasih pada para penguasa dan pemilik harta tersebut. Fa'alzama nafsahu dzalika, dia terus memaksakan dirinya untuk berbuat baik pada orang-orang yang telah menjatuhkan dirinya. Li'alla yaghdabuhum 'alaihi, agar mereka tak marah pada dirinya dan na'am melakukan fayaziluhu 'anil qadha, sehingga memecatnya dari jabatan yang dia impi-impikan. Walam yaltafit ila ghadabi maulahul karim, dan tak mempedulikan lagi kemurkaan Rabbnya yang maha murah. Faqtata'a amwalal yatama wal aramila wal fuqara wal masakin, dengan sebab itu pula dia merampas hartanya orang-orang yatim, para janda, para fuqara dan orang-orang miskin. Iya, setelah kedzaliman korupsi jadi enteng, ya karena itu kelalaian yang dilakukan oleh orang-orang yang mendapat amanah harta. Amwalal wuqufi 'alal mujahidin wa ahli syarafi wa bil haramain, dan dia akan merasa enteng merampas harta wakaf untuk mujahidin, untuk na'am tayyib, haknya orang-orang yang memiliki kemuliaan, dan bahkan dia akan lakukan itu sekalipun di negeri al-haram. Enggak peduli lagi urusan jamaah haji, ya, urusan umroh, urusan hartanya umat Islam, sekalipun itu di al-haram tempatnya. Jadikan ajang bisnis, ya, melegalkan sesuatu yang padahal dia tahu dalam perniagaan tersebut dia telah melakukan sebuah kesalahan, tapi karena lancar hartanya, duitnya, maka dia akan melampauinya. Padahal itu adalah negeri Al-Haram, yang seharusnya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepadanya lebih daripada tempat yang lain. Wa amwalan ya'udu naf'uha 'ala jami'il muslimin, dan dia tega merampas harta-harta yang itu seharusnya diberikan manfaatnya untuk kebanyakan keumuman kaum muslimin. Fa arda bihal katiba wal hajiba wal khadima, maka dia menyuap dengan harta itu tukang catatnya, sekretarisnya, wal hajiba sekuritinya, wal khadima yang bantu apa namanya cleaning servisnya, semua yang ada di kantor itu didapetin semuanya. Siapa yang ngasih? Si qadhi al maftun yang sudah belajar agama, yang dia faham ilmu pengetahuan, tapi dia menjilat terhadap orang-orang yang diharapkan hartanya. Wal iyadu billah. Fa akala al haram wa at'ama al haram wa kathura da'iya alaihi fal wailu liman awrathahu ilmuhu hadzal akhlaq. Naam. Maka dia makan yang haram, dia menyuapkan perkara haram pada orang lainnya, dosa juga. Maka banyaklah celaan doa kejelekan untuk orang yang demikian. Maka celakalah bagi orang yang ilmunya mengarahkan pada akhlak semacam ini. Hadzal alimul ladzi ista'adza minhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa amara an yusta'adza minhu. Ini kategori seorang alim yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya dan memerintahkan agar kita semuanya berlindung darinya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min syarri ilmin la yanfa'. Naam. Qala rahimallahu hadzal alim alladhi qala nabi. Inilah seorang alim yang buruk yang dikatakan oleh nabi. Jadi jangan terfitnah, ikuti alim, ikuti ulama. Siapa alimnya? Siapa ulamanya? Bagaimana akhlaknya? Apakah tercerminkan atas ucapan dan perbuatan dia sebagai seorang alim? Maka di antara alim ada yang disebut alimun syarrun. Dia alim tapi syar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari orang yang demikian. Inna asyadan nasi adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu ilmuhu. Sesungguhnya manusia yang akan keras siksaannya pada hari kiamat adalah alim yang ilmunya tak memberi manfaat pada dirinya. Maka waspadalah barakallahu fikum untuk diri kita dan untuk orang-orang yang kita cintai. Nabi mengatakan inna asyadan nasi adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu ilmuhu. Qala rahimallahu akhbarana Abu Bakrin qala hadatsana al-Firyabi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Al-Lais bin Sa'ad an Sa'id bin Abi Sa'id an akhihi Abbad bin Abi Sa'id sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzubika min al-arba'i min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Dari Abu Hurairah beliau mengatakan dahulu Rasulullah mengatakan doa berlindung dari empat perkara ini. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak ada ketenangannya, tamak terhadap urusan dunia. Wa min nafsin la tashba', dan hati tidak ada ketenangannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan takut kepadanya dan berlindung dari diri yang tamak terhadap harta. Naam, tidak ada merasa puas terhadap pemberian Allah. Wa min du'ain la yusma, dan berlindung Nabi SAW dari doa yang tak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min naam nafsin la tashba' wa min du'ain la yasma' la yusma'. Naam. Qala rahimallahu akhbarana Abu Bakrin qala hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Dawud qala hadatsana Ahmad ibnu Salih al-Misri qala hadatsana Abdullah ibnu Wahab akhbarani qala akhbarani Usamah ibnu Zaid anna Muhammad ibn al-Munkadir hadatsahu annahu sami'a Jabira ibn Abdullah al-Ansari yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dengan sanadnya beliau mengatakan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan aku mendengarkan Rasulullah mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Wa'udzu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa'udzu, dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Qala Jabir. Kemudian Jabir mengatakan, fa asra'tu ila ahli. Kemudian aku pulang bergegas menemui keluargaku. Fakultu lahum, dan aku katakan kepada mereka, anakku, istriku, setelah ketemu Nabi. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan tadi barusan dari Rasulullah, beliau mengatakan, yad'u biha ula'il kalimat, berdoa dengan doa itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa'udzu bika min ilmin la yanfa' fad'u bihin, kata Jabir, keluargaku, anakku, istriku, doalah engkau dengannya seperti doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhiru kitab akhlakil ulama, ini akhir dari kitab akhlakul ulama. Walhamdulillahi wahdah, hanya milik Allah kesempurnaan, pujian satu-satunya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Katabahu li nafsihi al-abd al-fakir ilallahi ta'ala Ahmad ibn Abbas ibn Muhammad al-Hanafi Aishri Syahri Safar sanah tis'in wa sitina wa sab'imi'ati bidimashq al-mahrusah. Naam. Dengan salawat kami menutup kitab ini, kata beliau, dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pula menutup majlis ini dengan hamdalah kepada Allah dan bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga dan para sahabat beliau dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Telah menulis kitab ini hamba Allah Ahmad ibn Abbas ibn Muhammad al-Hanafi pada tanggal 20 bulan Safar pada tahun 760 di kota Damaskus yang terpelihara. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Semoga Allah maafkan kekeliruan kita dan memberikan taufik untuk kita bisa mengamalkan amalannya para ulama, dan Allah menjaga kita dari ilmu yang tidak bermanfaat dan menjauhkan dari akhlak-akhlak yang tercela, dari akhlak-akhlak yang na'am menjauhkan dari ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.